10 Syaban 1440 bertepatan dengan 2 Mei 2019 kita mulai kita selesai atau kita menutup mengumumkan mulainya libur mempelajari Sahih Muslim menunggu datangnya bulan Ramadan yang kebetulan ketika itu tanggal berapa Ramadan 4 ya 4 Mei dan selama Ramadan kita melakukan pengajian subuh dengan kitab Al-Athar Al-Marwiyah An-Salaf, nukilan-nukilan yang diriwayatkan dari generasi salaf yang luar biasa, 100 nukilan dari mereka yang telah kita pelajari sampai tanggal 27 Ramadan. Ya. 27 atau 28 Ramadan. Dan kita libur dari pengajian sampai kemarin. Ya. Sekarang tanggal 1 Juli 2019 secara resmi kita kembali bersama di hari-hari dalam seminggu Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis kita bersama Sahih Muslim. Di hari Jumatnya kita bersama ayat-ayat Allah yang dibaca oleh imam dalam salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita istiqamah di atas takwa, di atas ibadah, di atas amal kebaikan dan sampai akhir hayat kita, karena ibadah tidak ada batas akhirnya kecuali kematian. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dalam keberkahan. Innahu jawadun karim. Kemudian pada pertemuan di pagi hari ini kita terlebih dahulu membahas tentang pentingnya ilmu. Memang kalau langsung masuk ke Sahih Muslim tidaklah pantas, karena tentu kita ingatkan kembali bahwa kita lakukan pengajian-pengajian hampir setiap hari ini bukan hanya sekadar untuk aktivitas rutin, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu. Maka ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia. Dan Allah sebelumnya telah mencipta makhluk-makhluknya yang lain. Allah mencipta langit, mencipta bumi, mencipta matahari, mencipta bulan, ya, mencipta semua yang ada di langit, mencipta semua yang ada di bumi, mencipta semua yang ada di antara langit dan bumi. Semua adalah ciptaan Allah, Khaliqus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi Subhanahu wa ta'ala, dan dia yang memiliki. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mencipta manusia juga telah mencipta jin. Bangsa jin dicipta lebih dahulu dari bangsa manusia. Dan yang menempati bumi ini sebelum manusia adalah jin. Dan mereka membuat kerusakan. Kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mencipta makhluknya yang lain yang ia muliakan. Lalu ia beritahukan kepada bangsa malaikat sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Rabbmu berkata kepada, berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Yang dimaksud adalah manusia. Dinamakan manusia ini sebagai khalifah karena dia yakhlufu, karena mereka yakhlufu ba'duhum ba'dha. Mereka akan terus ada, langgeng terus menerus sampai hari kiamat. Silih berganti. Ya, generasi pergi, muncul generasi yang baru, mengganti generasi sebelumnya. Sekalipun seperti pada zaman Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala binasakan banyak dari manusia dan Allah tinggalkan sebagian yang mereka yang beriman untuk melanjutkan sebagai khalifah, dan terus akan silih berganti bangsa demi bangsa. Habis satu bangsa muncul bangsa yang lain, habis satu sekian banyak manusia muncul manusia yang lain. Inilah diantara makna khalifah yang Allah berikan kepada manusia, ya, yang Allah berikan kepada manusia, yaitu yang akan silih berganti datang sampai datangnya hari kiamat. Tidak akan ada muka bumi ini kosong dari manusia sampai hari kiamat. Terus ada, akan berlahir, berkembang biak, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang tadi sempat kita bacakan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Inilah perjalanan manusia. Dicipta oleh Allah pertama kali satu manusia, yaitu Nabi Adam. Kemudian Allah cipta pasangannya sebagai penyebab berkembang biakan. Summa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa. Dan dari dua manusia ini, Nabi Adam dengan istrinya, Allah Subhanahu wa taala kembang biakan manusia sampai hari kiamat. Sekian banyak manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, dicipta oleh Allah, dan Allah mudah mencipta yang dari sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ya. Bahkan dari bahan dasar yang menurut pemikiran dan logika manusia tidak mungkin. Ya, Allah mampu mencipta, tapi Allah Maha Kuasa. Ya. Allah cipta manusia pertama dari tanah yang dikeringkan. Ya. Tanah yang dikeringkan yang dibentuk manusia, bisa jadi daging, bisa jadi tulang. Kemudian persis kita sekarang ini, Nabi Adam AS tidak ada bedanya, tapi dicipta oleh Allah dari tanah yang kering. Ya. Kemudian Allah cipta manusia kedua dari tulang. Ya. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Cipta oleh Allah manusia kedua dari tulang. Ini yang ditafsirkan oleh Nabi dari ayat yang tadi kita bacakan, wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah cipta dari jiwa dari manusia yang pertama itu pasangannya, istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Ya. Hendaklah kalian berbuat baik kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena mereka dicipta dari tulang rusuk. Maksudnya yang asalnya wanita itu dicipta dari tulang. Ya. Dan tulangnya tulang yang sangat dekat dengan hati. Tulang rusuk. Agar laki-laki itu dekat dengan wanita. Ya, dekat dengan wanita. Kemudian Allah cipta setelah mereka berdua, yang pertama dicipta dari tanah, yang kedua dari tulang, yang berikutnya dicipta oleh Allah dari air, dari setetes air. Ya. Nutfah itu tetesan air, tetesan yang kecil. Ya. Dan dalam ilmu pengetahuan sekarang ini kita benar-benar tahu bahwa dari tetesan sperma itu tidak semua yang jadi manusia. Ya. Hanya sekian dari jutaan. Ya. Nah, itu yang bisa membuahi ketika bertemu dengan sel telur wanita. Terus sekian banyak manusia yang dicipta oleh Allah. Ya. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dicipta dari manusia itu dari tanpa ada orang tua. Ya. Nabi Adam tanpa ada orang tua. Dari tanah dicipta manusia itu dari seorang laki-laki, yaitu dari Nabi Adam. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dari seorang perempuan tanpa ada laki-laki. Allah Maha Kuasa Subhanahu wa taala. Setelah Allah cipta manusia dan kembangbiakkan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah memuliakan manusia. Maka Allah sebutkan salah satu dari dari sifat manusia itu khalifah di muka bumi, yang Allah embankan untuk tinggal di bumi ini terus menerus adalah manusia. Sementara sebelumnya Allah tidak sebutkan bangsa jin itu sebagai khalifah, walaupun mereka juga menetap di bumi. Jin itu makhluk Allah yang lain yang juga tinggal di bumi, ya, sama dengan manusia, tetapi mereka tidak disifati dengan khalifah. Ini kelebihan dan keistimewaan manusia. Kemudian Allah muliakan juga. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Ia telah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah mencipta telah memuliakan keturunan Adam, itu manusia. Allah juga berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah mencipta manusia dengan bentuk yang sangat indah, ahsan taqwim. Ya. Dan Allah juga isyaratkan ini dalam firman-Nya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Ya. Allah yang membentuk manusia itu dengan bentuk yang sempurna dalam posisi organ tubuh yang tepat dan tidak ada celah sedikit pun. Inilah yang pemuliaan manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuliaan manusia yang paling tinggi ketika manusia itu diberi akal. Ya, diberi akal untuk membedakan mana yang baik baginya dan mana yang buruk, untuk menelaah mana yang bisa mendatangkan maslahat dan mana yang tidak. Kemudian pemuliaan manusia yang berikutnya, yang tadi apa, yang pertama khalifah, kemudian yang kedua sebelumnya, ya, sebelumnya Allah berikan bentuk yang berbeda untuk manusia ini dengan makhluk yang lain. Kemudian khalifahnya yang kedua, yang ketiga pemuliaan manusia akal, dan yang berikutnya, dan ini yang paling besar pemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu mereka diberikan tuntunan, diberikan tuntunan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak sengsara hidup di akhirat kelak. Nabi Adam alaihissalam, jaraknya dengan Nabi Nuh alaihissalam, kata Abdullah bin Abbas, 10 abad. Ya, 10 abad. Kalau tanpa tuntunan manusia ini hidup, kalau tanpa tuntunan pasti menyimpang, walaupun dia punya akal. Ini menunjukkan bahwasanya tanpa wahyu akan tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Terbatas. Sebagaimana kekuatan tangan kita ini terbatas, kekuatan atau kekuatan akal kita juga terbatas. Allah Maha mengetahui itu. Makanya dalam jangka waktu, kurun waktu, walaupun tidak cepat ya, sebelumnya juga tuntunannya juga jelas, walau sejelas-jelasnya tuntunan manusia itu, tetapi kalau tidak ada wahyu mereka pasti menyimpang. Makanya dalam kurun waktu 10 abad, yaitu 1000 tahun, itulah masa kemampuan manusia itu untuk berpegang dengan tuntunan. Ya. Karena tidak ada diturunkan Nabi, tidak diutus Nabi Rasul setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh selama waktu itu. Jadi masa tetapnya mereka selama 1000 tahun. Kanu al-Islam. Jadi 1000 tahun itu manusia dalam hidayah, dalam petunjuk. Tidak ada penyimpangan. Dan faktor penyimpangan, faktor penyimpangan yang yang menyerang manusia itu bukan hanya sekedar ketidakmampuan akal untuk menjaga tuntunan, untuk menjamin kemaslahatan. Ada unsur yang lain seperti adanya musuh yang menginginkan kesengsaraan manusia, kehinaan manusia, yaitu syaitan. Ya, syaitan. Jadi yang pertama keterbatasan kemampuan akal untuk menjaga, walaupun sebelumnya kan di masa Nabi Adam itu kan tuntunan Allah sebenarnya. Allah yang menuntun hidup mereka dengan bimbingan Nabi Adam alaihissalam dan anak-anaknya. Ya. Tetapi semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin berkurang, dan kehidupan umur usia mereka tentu tidak seperti usia kita sekarang, hanya puluhan tahun. Mereka kan bisa jadi ratusan tahun. Satu orang bisa berumur 300 tahun. Ya. Nabi Nuh alaihissalam umurnya lebih dari 1000 tahun. Itu Nabi Nuh yang 1000 tahun, yang hidupnya setelah 1000 tahun dari Nabi Adam meninggal dunia. Berarti umur mereka ketika itu lama. Lama. Ratusan tahun umurnya. 1000 tahun itu untuk seseorang bisa jadi ada yang sampai masa usianya 900 tahun. Ya, yang awal ini. Tetapi ketika mereka hanya berpegang kepada tuntunan Nabi Adam alaihissalam yang memang mendapatkan wahyu dari Allah, tidak ada turun Nabi dan Rasul setelah itu, terjadilah penyimpangan. Faktor pertama, keterbatasan akal untuk menjaga tuntunan, ya. Bukan untuk membuat tuntunannya. Bukan untuk membuat tuntunan. Ini yang harus kita pahami. Akal tidak bisa membuat tuntunan, tetapi untuk menjaga tuntunan yang sudah ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bukan dengan akal dia tuntunannya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengarahkannya, dan itu yang diterapkan oleh Nabi Adam kepada anak-anak keturunannya. Ya. Yang usianya ratusan tahun, bahkan bisa jadi ada di antara mereka yang 1000 tahun usianya. Dituntun oleh Nabi Adam, diarahkan, dibimbing berdasarkan bimbingan dari Allah. Ternyata untuk menjaga tuntunan yang diturunkan oleh Allah itu akal pun tidak mampu melanggengkan. Ditambah lagi adanya musuh yang tidak menginginkan manusia ini selamat. Semenjak pemimpin mereka, iblis, berhadapan dengan Nabi Adam, menyatakan permusuhan di hadapan Allah. Ya. Iblis yang menyatakan terang-terangan, ya, di hadapan Allah bahwa saya dengan dia musuh, ya, tidak ada hubungan apa-apa dan akan saling, ya, merugikan, ya, akan, saya akan menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berbicara, menjelaskan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat tentang keputusan yang diambil oleh iblis di hadapan Allah. Dan Allah, karena pengaturannya yang dikehendaki seperti itu, maka Allah izinkan. Bahkan ketika iblis minta hidup sampai hari kiamat, Allah berikan. Walaupun usia mereka di zaman itu bisa jadi ribuan tahun, ya, manusia saja bisa jadi ribuan tahun, tetapi ia ingin sampai hari kiamat, ya, diizinkan oleh Allah untuk menyusun kekuatan, menyusun, ya, sarana permusuhan dengan bala tentaranya dan singgasananya di laut. Ya. Ini faktor penyimpangan yang kedua. Saya ulangi, ya, bahwa akal tidak bisa membentuk tuntunan, membuat tuntunan. Dia butuh wahyu Allah. Dan akal tidak mampu untuk menjaga, melanggengkan tuntunan. Dia harus dicas. Dia harus dicas. Dia harus diperbaiki. Karena akal itu terbatas kemampuannya. Makanya selama 1000 tahun jarak masa Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu semua dalam keadaan Islam, kanu alal Islam, kata Abdullah bin Abbas. Maksudnya di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah, tuntunan tetap, walaupun ada penyimpangan-penyimpangan, tetapi penyimpangan yang tidaklah mengekalkan di neraka, seperti anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Ini kesalahan, dan ini penyebab faktornya juga itu, dari faktor keterbatasan akal, kemudian faktor musuh yang datang menyerang. Ya. Tetapi untuk terjerumus kepada kesyirikan, ini program iblis jangka panjang. 1000 tahun dia baru berhasil. Ya. Semenjak dia disahkan oleh Allah permusuhannya dengan Nabi Adam, dia sudah mulai menyerang. Sampai Nabi Adam pun ya, terjerumus kepada pelanggaran disebabkan serangan iblis. Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Allah dalam surga, dikeluarkan oleh Allah dari surga, ia dan istrinya, sebagaimana Allah telah mencampakkan iblis dari rahmatnya sebelum itu. Jadi selama 1000 tahun barulah program itu dia terapkan, membuat manusia ini mengibadati selain Allah. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Ya. Dan juga dalam surat-surat yang lain. Surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Kemudian kana an-nasu ummatan wahida fakhtalafu. Ini juga diantara yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, menceritakan tentang proses penyimpangan, pergeseran dari tauhid kepada syirik. Karena manusia ini asalnya berada di atas tauhid, bukan di atas syirik, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi pergeseran. Dan pergeseran tadi penyebabnya tadi unsur keterbatasan akal, kemudian faktor eksternalnya, musuh yang terus menyerang. Mereka menyusun kekuatan tanpa disadari oleh lawan mereka. Terus, kalau tidak berhasil ini, maka dipakai cara yang lain. Mereka punya jerat-jerat, punya perangkap-perangkap yang mereka pasang. Tidak kena ini, yang lain bisa kena. Dan para ulama menjelaskan, ya, dalam kitab Min Hidayati Suratil Fatihah yang kita baca, Syekh Abdul Razak ketika itu menukilkan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, tentang perangkap-perangkap atau senjata-senjata syaitan menyerang manusia. Ada beberapa tahapan-tahapan. Kalau tidak bisa menyesatkan untuk masuk neraka dengan kekufuran, ia akan pakai cara yang lain. Akan pakai cara yang lain. Ada beberapa tingkatan yang terakhir. Kalau tidak, yang tidak berhasil yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dia akan pakai cara yang terakhir, yaitu menyakiti. Setan itu kalau tidak menyesatkan, dia pasti menyakiti. Ya. Disakitinya. Dan dia mudah menyakiti kita. Makanya Nabi SAW mengajarkan tuntunan untuk berlindung terus dari setan. Allah juga mengatakan, ya, mengajarkan bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaqa, wa min syarri ghasiqin idza waqaba, wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasada. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah. Ya. Banyak arahan-arahan dari Allah. Karena memang Allah mengabarkan bahwa syaitan dari bangsa jin itu menyerang kita. Ya. Kelebihan mereka melihat kita dan kita tidak melihat mereka. Ini sudah kekurangan, kekalahan kita. Kalau bukan perlindungan dari Allah, sulit kita untuk bisa menang. Makanya Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya melihat kalian sementara kalian tidak melihat mereka. Jadi mereka terus memasang perangkap, menyesatkan, membuat segala macam cara. Nah, itulah sampai untuk menyesatkan, terjerumus kepada kesyirikan itu 1000 tahun. Dan itu pun caranya sangat halus. Jadi dipelajari secara matang oleh iblis dengan cara dengan dia mungkin sudah mulai melakukannya tetapi tidak juga berhasil. Tetapi dengan cara yang halus, ya akhirnya dengan program jangka panjangnya, ia berhasil menjerumuskan umat Nabi Nuh menyembah selain Allah. Ya. Asal muasalnya apa? Meninggal 5 orang saleh yang tadi disebutkan nama-namanya oleh Allah dalam surat Nuh. Ya. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waddan, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr. Ini 5 orang. Kata Ibn Abbas, 5 nama ini adalah orang-orang saleh. Lihat, dia mulai dari orang saleh. Mulainya dari orang saleh, bukan dari orang yang jahat. Dan siapa yang tidak mencintai orang saleh? Menaluadani, ya, memuliakan, mengagungkan. Nah, ini yang ia pakai sebagai batu loncatan. Karena dia tahu bahwa manusia, orang-orang ketika itu sangat cinta kepada orang saleh. Ketika 5 orang saleh ini meninggal dunia, maka mulailah iblis memasang perangkapnya. Dia tahu kehilangan yang luar biasa, terasa kesedihan, kehampaan. Ya. Hidup di dunia ini tanpa orang saleh tidak ada artinya. Ya. Hidup di dunia ini tanpa orang saleh, tanpa melihat orang saleh, dan arti kekhawatiran untuk ditimpa oleh bencana ketika kita berada di tengah-tengah orang jahat besar. Ya. Tetapi ketika kita bersama, kita lihat ini orang-orang saleh, ada rasa aman. Ada rasa aman. Makanya di antara penyebab untuk istiqamah kita berada di tengah-tengah orang saleh. Ya. Orang-orang yang beribadah, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Makanya bagi mereka yang beriman, ya, ketika lewat di tempat diturunkan hukuman oleh Allah, mereka khawatir. Jangankan dengan orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, di tempat bekas mereka dihukum saja, orang yang beriman merasa khawatir. Nabi SAW ketika lewat di Wadi Muhasir. Wadi Muhasir ini lembah di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan hukuman kepada pasukan bergajah. Dia antara Muzdalifah dengan Mina. Ya. Ketika Nabi lewat di situ, dia mempercepat langkah. Tergesa-gesa. Ada raut kekhawatiran di wajahnya. Ya. Makanya dia menyampaikan kepada sahabatnya, bila mana kalian lewat di negeri yang diturunkan hukuman, maka menangislah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya tidak ada lagi, tetapi bekasnya saja kita sudah harus khawatir, apalagi ketika kita bersama orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang mengibadati dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ada rasa kekhawatiran. Ya. Nah, ini yang diketahui oleh iblis, sehingga ketika orang-orang soleh tadi meninggal dunia, dia tahu bahwa manusia sudah mulai, ya, hidup dalam kehampaan, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Mereka benar-benar diterpa oleh kesedihan, berduka yang luar biasa. Datang dia, berikan wahyu. Iblis memberikan wahyu. Kata mereka, kalau seandainya kalian memang ingin merasakan kembali kehadiran mereka yang sudah meninggal dunia itu, tidak sulit sebenarnya. Ya, kan memberikan solusi, beri nasihat. Sebagaimana dia menyampaikan kepada Nabi Adam, inni laka minan nasihin. Subhanallah, dia tampilnya tampil pemberi nasihat, bukan menyesatkan. Sebagai penasehat terkait dengan ini, ya, dengan terpilihnya, sudah tetapnya terpilih pemimpin kita 5 tahun yang akan datang, maka kita menghimbau kaum muslimin untuk tidak berhenti berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, bimbingan kepada pemimpin kita. Jangan bakhil untuk berdoa, karena baiknya pemimpin kita memberikan jaminan baiknya, ya, bertakwanya pemimpin kita, ya, karena yang memilih Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mentaati dan juga wajib mencintai, memuliakan, menghormati, dan bahkan, ya, mendoakan kebaikan. Dan luar biasa ungkapan para ulama dahulu, kalau saya tahu ada salah satu dari doa saya itu yang pasti diijabah, ya, maka saya akan fungsikan untuk mendoakan para penguasa. Mereka tahu seseorang itu kalau dia baik, maka akan banyak yang baik. Kalau dia pribadi yang punya kebaikan, dia hanya untuk terbatas, bisa jadi terbatas untuk dirinya sendiri atau keluarganya saja. Tapi kalau orang tertentu baik, semua atau mayoritas akan baik. Dia tahu itu, maka dia lakukan, dia ungkapkan perkataan demikian. Yang saya maksud adalah berdoa selain dari yang tadi kita sampaikan, berdoa agar Allah berikan untuk para pemimpin kita itu mustasyar-mustasyar yang baik, penasehat-penasehat yang benar, penasehat, ya, yang benar-benar penasehat, bukan hanya tampilan penasehat saja, seperti iblis datang kepada Nabi Adam dengan tampilan menasihati. Begitu juga iblis datang kepada umat Nabi Nuh dengan tampilan menasihati. Ya, kalau kalian memang merasa kehilangan, tidak sulit kalian untuk menghadirkan mereka kembali. Nah, orang yang memang kalau orang dalam keadaan benar-benar bersedih, berpikirnya tidak terlalu luas, maka situasi yang seperti itulah yang diinginkan oleh iblis. Maka apalagi memberikan solusi, cukup kalian lukis gambar mereka, kan sederhana saja. Waktu itu tidak ada alat mengambil foto sekarang seperti sekarang ini, hanya sekedar melukis. Dan ketika itu kan mereka baru meninggal dunia, maka masih jelas diingatan orang-orang yang ditinggalkan yang bersedih tadi, raut wajah orang-orang saleh tersebut akhirnya ditumpahkan dalam bentuk lukisan. Dilukis. Ternyata lukisannya memang, jadi melukis ini sudah lama. Dan itu juga penyebab, di antara penyebab kesesatan, melukis bentuk manusia, ya, sebagai perangkap-perangkap syaitan. Apalagi dalam bentuk manusia yang utuh, dalam bentuk patung. Ya. Maka dibuatlah gambarnya, potretnya, dan coba kalian letakkan di tempat di mana mereka berkumpul dengan kalian dahulu, ketika mereka masih hidup, di tempat beribadah, mereka menyampaikan kajian. Ya, ketika mereka berkumpul, lihat saja, oh, masih terasa kehadirannya. Nah, ini semuanya adalah langkah-langkah syaitan, dan dia tidak menginginkan generasi itu. Generasi itu tidak mungkin dia langsung membawanya untuk menyembah. Ya, habis generasi itu muncul generasi yang baru. Ditambahnya lagi, kalau dahulu nenek moyang kalian, ya, padahal mereka tidak, apalagi rasa keibadah itu sudah mulai merosot dan sudah mulai turun. Tinggal kata iblis itu, mereka ketika melihat dahulu mereka sedikit meraba-raba, artinya diusap. Datang generasi berikutnya, diusap, menempelkan ke dada, terkadang dicium, diletakkan dada. Selangkah demi selangkah, datang suatu generasi dia katakan dahulu nenek moyang kalian sujud kepada benda-benda ini. Mulailah terjadi kesyirikan. Allah murka. Ya, ini tidak bisa akal itu menjaga hidayah. Bukan kecerdasan untuk menjaga hidayah. Hidayah itu adalah anugerah Allah. Banyak, makanya banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar sesat. Ya, sesat. Orang-orang pintar sok-sok mampu untuk mencari kebenaran dan mencampakkan wahyu. Sesat. Orang-orang filsafat, ya, mencari kebijaksanaan dengan akal. Mereka yang kebingungan. Makanya banyak ulama Allah kaum muslimin yang terpengaruh oleh mereka sudah menghabiskan usia mereka mencari sana mencari sini dengan ilmu filsafat. Ujung-ujungnya, ya, ada di antara mereka yang banyak di antara mereka yang bertobat. Mereka ambil Sahih Bukhari, ini kita Sahih Muslim ya. Kemudian ketika dia hampir-hampir meninggal dunia, diletakkannya di dadanya. Ada rasa kenyaman bersama hadis Nabi. Ya. Dan bahkan sampai mereka mengatakan laqad tuftul ma'ahida kulliha. Banyak syair-syair yang menukilkan penyesalan di ujung-ujung usia mereka, tetapi saya tidak ada mendapatkan ketenangan. Karena selain wahyu tidak menenangkan. Yang menenangkan itu wahyu Allah. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, diutuslah oleh Allah Nabi Nuh. Ini pemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Allah tidak membiarkan manusia itu sesat. Allah tidak membiarkan manusia itu memegang hidayah, ya, mempertahankan hidayah dengan hanya akal mereka, dengan akal mereka saja. Diturunkan silih berganti para rasul. Banyak para rasul, bukan hanya 25 orang. Ya. Kata Nabi SAW, dalam sebagian riwayat rasul itu ratusan, ya, para nabi ribuan. Karena Allah Maha tahu bahwa manusia tidak mungkin berdiri sendiri dengan akalnya, tetapi manusia tetap manusia. Ketika terjadi penyimpangan, Allah turunkan rasul, Allah turunkan nabi, utus nabi, Allah turunkan kitab dan Allah utus nabi dan rasul. Banyak mereka menyimpang, menentang, mendustakan, membunuh, melawan, melontarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada para pembawa kebenaran. Ini penyebabnya juga iblis. Ya. Padahal umat Nabi Nuh tidak berjumpa dengan umat Nabi Muhammad SAW, tetapi tuduhannya sama. Ya. Tuduhannya sama. Kalau tidak pendusta atau penyair, tukang sihir, gila, ya, pemecah belah, itu turun-temurun pemecah belah, mencela nenek moyang semenjak zaman Nabi Nuh. Mencela nenek moyang, pemecah belah. Ini tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada para nabi, kepada pembawa kebenaran, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama, ini ungkapan yang sama itu penyebabnya apa? Apakah karena mereka saling mewasiatkan atawasau bih? Kata Allah dalam surah Az-Zariyat. Apakah mereka saling mewasiatkan? Tidak juga. Kenapa tidak? Karena mereka tidak bertemu. Tetapi wahyu syaitan. Syaitan yang wahyukan wahyu yang sama. Ia wahyukan kepada umat Nabi Nuh sehingga Nabi Nuh dituduh gila. Dituduh memecah belah. Dituduh membawa ajaran sesat. Ya. Hasutan demi hasutan. Ya. Provokasi demi provokasi. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan ia wahyukan kepada umat Nabi berikutnya, wahyukan kepada umat Nabi berikutnya, sampai umat Nabi Muhammad SAW, sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Sama. Tuduhannya tidak berbeda. Makanya ketika pembawa kebenaran itu menghadapi suasana yang seperti itu, seharusnya dia tidak akan bersedih. Ya. dia terhibur, menunjukkan bahwa dia adalah pembawa kebenaran. Dia pembawa kebenaran. Kalau memang yang isi dakwanya mengajak kepada Allah, memahami kitabullah, memahami sunnah Nabi SAW, dan mengajak untuk menerapkan agama seperti yang diterapkan oleh generasi sahabat Nabi yang dijamin keselamatan mereka oleh Allah dan Rasulnya, lalu mendapatkan tuduhan tersebut, maka siapa kita? Sementara para nabi saja dituduh demikian. Ya, para rasul dituduh demikian. Makanya para utusan-utusan yang mereka di zaman Nabi itu berkali-kali rombongan-rombongan delegasi datang menjumpai Abu Thalib. Ya. Tokoh-tokoh mereka dan tokoh terkenal. Ya. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, dan seterusnya. Ini tokoh-tokoh terkemuka di Mekah. Bukan satu dua kali mereka menjumpai Abu Talib yang terus, ya, yang terus menerus membela kemenakannya. Ya. Dan mereka datang, mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan. Ponakan kamu itu begini, begini, begini. Ya. Ajaran leluhur kita seringkali dijadikan bahan cemoohannya. Kapan Nabi mencemoohkan? Yang dibacakan oleh Nabi wahyu Allah. Wahyu Allah dibacakan. Alakumul dalam surah An-Najm. Alakumul dzakara wal walahul unta. Ya. Kemudian tentang Lata dan Uzza, ya, dijelaskan mereka tidak punya manfaat apa-apa, sesembahan selalu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Nah, ini yang dibacakan oleh Nabi, itu yang mereka tuduh sebagai celaan. Ya, itu yang mereka tuduh celaan. Terus terkadang mereka menuduh, memecah belah antara orang tua dengan anaknya, berpisah. Di zaman Nabi itu, jangankan tidak sampai segitu saja, sampai di perang Badar, sebagaimana cerita kami para sahabat, ya, di kedua belah pasukan itu adalah mereka-mereka yang diikat oleh tali persaudaraan. Ada yang di pihak satu ayahnya, di pihak yang kedua anaknya, saudaranya. Dan mereka banyak yang membunuh. Ada yang membunuh ayahnya, ada yang membunuh saudaranya, ada yang membunuh anaknya dalam peperangan tersebut. Karena ini agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada di medan perang, mereka tidak memikirkan apa-apa lagi. Agama Allah yang tegakkan. Ya. Itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diangkat oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk mencela dan menghambat dakwah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berlanjut. Ketika dia terusir dari Mekah setelah Abu Talib meninggal dunia, ya, ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidak selamanya berada di satu tempat. Ketika tersendat di satu tempat, bumi Allah kan luas. Nabi pindah ke Taif. Ternyata di Taif lebih berat lagi daripada di Mekah. Kemudian dia, ya, kemudian dia di musim haji mencoba mendatangi orang-orang dari luar. Ini dakwah Nabi SAW. Disampaikannya, adakah di antara kalian orang yang bisa melindungi saya, yang saya ingin menyampaikan kebenaran? Kaum saya sudah mengusir saya, menentang saya. Terus musim haji datang, di belakangnya datang diikuti oleh pamannya, kemudian dimentahkan lagi. Terus dia menunjukkan bahwa dakwah ini sunnatullah, tidak akan mungkin berjalan di atas permadani merah. di tengah-tengah taburan bunga-bunga yang harum. Nah, dakwah ini banyak aral yang melintang, banyak onak, banyak duri, banyak tantangan. Ya. Jangan dianggap tantangan itu merupakan tanda kesesatan. Nah, ya. Kalau kita sudah meyakini kebenaran, pasti akan ditentang. Akan ada yang menentangnya, dan itu sunnatullah. Ya. Jangan berkecil hati, jangan bersedih, dan jangan pula disibukkan dengan itu. Lanjutkan. Agama ini kan bukan untuk diterapkan semata-mata untuk orang banyak. Untuk pribadi-pribadi. Ya, kita tegakkan agama Allah dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asal muslimin wal muslimat, yang kita tuju dari ini adalah penting butuhnya kita kepada para nabi, kepada wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah bersama para nabi. Dan banyak para nabi seperti yang tadi kita katakan, dan cerita-cerita tentang para nabi ini luar biasa. Saya ya tetap punya keinginan, rencana program yang belum juga terlaksana, yaitu mengadakan pelajaran pengajian rutin dengan tema kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah yang bermanfaat. Ya, saya dalam program, dalam proses pengumpulan materinya, bila mana nanti ada kesempatan dan tepat waktunya, ya kita akan mencoba membuka ini, pelajaran luar biasa. Makanya Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah, sungguh terdapat pada kisah-kisah para nabi tersebut pelajaran ibrah. Memang harus ditampilkan, harus dimasyarakatkan, harus disebar luaskan agar menjadi pelajaran, ya, bagi mereka yang ahlul batil dan juga bagi mereka yang ahlul haq, yang berada atas kebenaran. Mereka tidak akan mungkin berada di atas keadaan lebih baik daripada para nabi. Kalau para nabi mendapatkan rintangan, tantangan, penolakan, maka mereka juga akan seperti itu, tidak akan mungkin berubah sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ini jadi yang kita inginkan, bagaimana kita butuh dengan wahyu. Dan wahyu Allah Subhanahu wa taala, hari ini kan libur ya, masih ya? Masih libur. Senin ya. Saya terpengaruh oleh lama libur, makanya ya. Butuhnya kita dengan wahyu Allah, dan wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah, ini agak ringkas sedikit, yang wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ada dalam dua bentuk. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran wahyu yang diturunkan dengan lafaz dan makna, suara, bahkan dengan suara diperdengarkan bacaan Al-Quran itu oleh Allah kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengarnya dan membawanya kepada Nabi Muhammad, dibacakan kepada Nabi Muhammad, dan didengar oleh Nabi, dan dibaca pula oleh Nabi, dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Itulah wahyu yang pertama. Dan wahyu kedua adalah sunnah Nabi, hadis Nabi SAW wahyu, sebagaimana Al-Quran wahyu. Dan ini ditegaskan dengan dalil-dalil yang banyak. Salah satunya adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, surah An-Najm. Dia tidak berbicara, yaitu Nabi, dari hawa nafsu, tidaklah ucapannya kecuali wahyu yang ia diwahyukan kepadanya. Dan ia mengatakan, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr ibn As yang menulis ucapan-ucapan Nabi selain Al-Quran. Kata Nabi kepada Abdullah, ketika Abdullah dilemahkan semangatnya oleh orang Yahudi dengan syubhat, kamu kok menulis-nulis apa yang kamu yang dibacakan oleh Nabimu? Kan dia manusia, bisa jadi dia marah, bisa jadi dia senang, kan tidak semuanya harus ditulis. Mulai dia mulai ragu, kemudian dia sampaikan oleh Nabi. Kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, tulislah semua yang keluar dari sini. Uktub, ya, tulislah. Fa innahu la yakhruju minhu illa al-haq. Sungguhnya tidaklah yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Dari maksudnya dari mulutnya, dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu tadi bahwa akal kita tidak akan mungkin mampu menjaga kebenaran yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana secara secara otomatis juga dia tidak akan mampu memunculkan dan merumuskan kebenaran, maka walaupun Nabi sudah meninggal dunia, ya, tetapi Nabi tetap telah mewariskan wahyu tadi dan Allah tetap menjaganya sampai hari kiamat. Maka kesimpulannya, semakin kuat perhatian kita untuk ya mempelajari dan berpegang kepada dua wahyu ini, maka akan semakin benar pula, akan semakin nampak bahwa kita berada di atas kebenaran. Di antara upaya kita untuk berpegang kepada wahyu di samping mempelajari kitabullah adalah mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari hadis Nabi dengan membaca kitab-kitab hadis. Bukan hanya sekadar memiliki, tetapi membaca, walau jumlahnya ribuan. Ya, kita tanpa terasa, walaupun cukup lama, sudah sampai pada atau sudah mempelajari 4.700-an hadis. 4.700-an hadis. Tidak terasa. Kita baca beberapa hadis setiap hari, dan tujuan kita untuk beribadah, untuk diamalkan, kita terapkan tuntunannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena inilah tujuan kita belajar, sehingga tanpa terasa. Dan kita terus meminta, memohon kepada Allah agar kita diberi kesempatan untuk menyelamatkan Sahih Muslim ini, dan juga untuk membaca kitab-kitab hadis yang lain, sebagaimana kita juga mempelajari kitabullah melalui tafsir para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah yang kita inginkan dari uraian yang panjang lebar tadi, dan tujuannya untuk memberikan ketegasan lagi. Tanpa wahyu dari Allah, kita tidak akan mungkin selamat. Dan kita butuh kepada wahyu Allah lebih dari kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau kita tidak dapat makan dan minum, kita hanya mati badan. Tapi kalau kita tidak dapat wahyu, mati badan dan mati hati. Dan sengsara hidup di dunia, sengsara hidup di akhirat. Makanya kita sangat butuh dengan wahyu, dan upaya aplikasi dari kebutuhan kita, kita harus belajar talabul ilmi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita taufik, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat. Innahu jawadun karim, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya tidak tahu apakah besok bisa kita lanjutkan, karena kita akan ada daurah para da'i, ya, di bawah bimbingan salah seorang syekh dari Madinah, yaitu dosen di Universitas Islam Madinah, Abdurrahman bin Abdul Latif Ar-Rusaidan. Dia syekh yang menjadi qari, pembaca di pelajaran Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, kalau sekarang kan kita baca Sahih Muslim yang membaca saya. Tapi kalau beliau itu di sampingnya ada yang membacakan, dan dia tinggal menjelaskan. Ya, menjelaskan. Kita kena keterbatasan waktu, tidak mungkin juga. Ya, seperti yang kita lakukan di pelajaran tafsir. Ya, ada yang membacakan. Ya. Dan beliau ini sudah 15 tahun menjadi qori Syekh Abdul Muhsin, semenjak kalau tidak salah saya semenjak Sunan Nasa'i, akhir-akhir Sunan Nasa'i, ya, terus sampai Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan pelajaran-pelajaran Syekh Abdul Muhsin yang lain. Dan bahkan Syekh Abdul Razak pun ketika menyampaikan kajian membaca kitab yang saya dengar, ya, yang membacakan juga beliau ini, yang tukang membacanya. Dan dia ini sudah, kalau dia membaca berarti dia yang pertama kali yang menamatkan. Ya, kalau sudah tamat sebuah kitab berarti dia pembaca pertama, dan dia satu-satunya yang menamatkan. Yang lain kan, kalau Syekh Abdul Muhsin mensyarahkan, menjelaskan, dan yang lain kan hanya mendengar. Yang menamatkan beliau. Dan ini juga menunjukkan penguasaannya terhadap hadis, karena memang dia dari jurusan hadis. Ya, jadi karena daurahnya terus berlanjut pagi, sore, malam. Ya. Kalau memang tidak ada kegiatan subuh, berarti kita lanjutkan besok. Kalau ada kegiatan subuh, berarti saya kita berhenti libur ya. Besok kena sampai hari Kamis ya. Selasa, Rabu, Kamis. Dan kepastiannya mungkin nanti malam ya, nanti malam kalau memang kita bisa, maka saya akan beritahukan kepada pengurus untuk mengumumkan bahwa pengajian kita lanjutkan. Ini sebagai pemberitahuan. Dan kita saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.